Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran fikih dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar. Qala al-musannifuna hafizahumullahu ta'ala al-mas'alatu thalisatu min ahkamil itqi. Di antara ketentuan berkaitan dengan memerdekakan budak. Yang pertama, diperbolehkan ishtirak bersekutu dalam kepemilikan, fil milki dalam kepemilikan seorang budak atau laki-laki atau seorang budak perempuan. Artinya satu budak tersebut dimiliki oleh aksar lebih dari satu orang. Tentunya jika satu budak perempuan ini dimiliki oleh beberapa orang, ya tidak boleh dikumpuli. Yang boleh dikumpuli oleh tuannya manakala seorang budak perempuan dimiliki oleh satu orang. Kemudian jika seorang itu memerdekakan bagiannya karena budak ini dimiliki oleh dua orang, maka si A misalnya memerdekakan bagiannya fi abdin mustarakin dalam budak yang dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka telah merdekalah bagiannya dari budak tersebut. Adapun bagian dari partnernya, maka perlu dirinci. Idza kana al-mu'tiq, jika orang yang memerdekakan itu adalah orang yang musiran, orang yang kaya, maka dia punya kewajiban untuk juga menebus, untuk memerdekakan bagian dari partnernya dari budak itu. Artinya kuwimat alihi hissatu syarikihi, ditaksirlah berapa jatah partnernya lalu diserahkanlah kepadanya al-qimah, uangnya. Maka ada seorang budak misalnya harganya 30 juta. Ini milik A, dan B A mengatakan bagianku dari budak ini telah saya merdekakan. Maka artinya 15 juta sudah merdeka. Nah, bagaimanakah dengan bagiannya si B? Maka ini baru setengah merdeka. Maka jika si A ini kaya, dia wajib membayari si B. Maka dia serahkan kepada si B uang senilai 15 juta sehingga merdekalah budak tersebut secara utuh. Namun jika asyarik al-mu'tiq, maka jika yang memerdekakan ini adalah mu'siran, orang yang susah kehidupannya, orang yang miskin, bukan orang yang kaya, maka dia tidak memiliki keharusan untuk memerdekakan bagian dari partnernya. Terus solusinya gimana? Masa jadi manusia setengah merdeka? Wayas'a al-abdu, maka budak tersebut diminta untuk bekerja fitahsil untuk mendapatkan harga bagian dari si partner, sehingga merdekalah dia setelah dia bisa menyelesaikan, bisa menyerahkan taslim, bisa menyerahkan ma'alaihi kewajibannya. Sehingga keadaan budak ini kal mukatab, sebagaimana budak mukatab. Ya, maka jika ternyata si A itu miskin, maka dia tidaklah dituntut untuk memerdekakan bagiannya si B. Yang kita tuntut adalah si budak. Jika kamu ingin merdeka, silakan kerja sungguh-sungguh, cari duit, kemudian bisa ngangsur, nyicil, serahkan kepada tuan mupi sampai terpenuhi apa menjadi haknya. Kalau sudah terpenuhi, Anda merdeka. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man a'taqa syirkan, siapa yang memerdekakan bagiannya fi abdin pada seorang budak, fakana lahu malun, dan dia memiliki harta yang bisa sampai seharga budak, kuwima alaihi al-abdu, maka ditaksirlah harga budak ini qimata adlin dengan penilaian yang adil. Fa'ata lalu kemudian yang memerdekakannya akan memberikan pada partner-partnernya jatah-jatah mereka sehingga merdekalah budak tersebut. Wa ila jika dia tidak memiliki kekayaan maka dia cuma faqat maka sungguh telah merdeka dari budak tersebut apa yang merdeka. Maka Nabi sampaikan dalam hadis ini yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim, jika kaya maka pihak yang memerdekakan ini wajib membayari jatah teman-temannya. Dan tentu tadi disampaikan dengan taksiran yang adil, artinya bagi rata. Kalau harga budak ini 30 juta milik 3 orang, ya berarti 10-10. Kalau milik 2 orang, ya 15-15. Dan seterusnya, itu yang dimaksud dengan harga yang adil. Namun jika dia tidak mampu, ya maka budak tersebut merdekanya ya cuma setengah merdeka saja kalau itu milik 2 orang. Ditambah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memerdekakan nasiban bagian atau syakisan bagian fi mamlukin dari seorang budak yang dimiliki, fa khalasuhu maka merdekanya budak tersebut alaihi menjadi kewajiban man, kewajiban orang yang memerdekakan fi malihi dengan menggunakan hartanya, in kana lahu mal, jika orang yang memerdekakan ini memiliki harta yang berlimpah. Tentang nasib dan syakis ada catatan kaki, syikas boleh juga dibaca syakis, artinya adalah nasib bagian atau saham ya, saham fil ain al mustarokah, berkaitan benda yang dimiliki oleh dimiliki bersama. Mingkuli syai', dan ini sebutan berlaku untuk segala sesuatu. Saham dalam kepemilikan budak namanya syaki, saham dalam kepemilikan rumah namanya syaki, saham dalam kepemilikan perusahaan namanya syaki. Pokoknya semua saham dalam kepemilikan sesuatu yang dimiliki oleh lebih dari 2 orang masing-masing saham disebut syakis. Wa ila jika ternyata yang memerdekakan itu tidak punya harta, kuwima alaihi, maka ditaksir alaihi apa yang jadi kewajiban, fastasya bihi atau fastusya bihi, maka budak tersebut diminta untuk kerja, ghair masykukin alaihi, tanpa menyusahkannya. Catatan kaki nomor 3, artinya tuliba minhu as-sa'yu, dia diminta untuk bekerja untuk mendapatkan nilai atau mendapatkan uang seharga yang belum terbayar, li khalisa nafsahu, untuk membebaskan dirinya dan memerdekakan dirinya. Wa dhahir, maka berdasarkan dhahir hadis ini ada kalimat ghairu masykukin alaih, tanpa menyulitkannya, menyusahkannya. Zahir hadis ini menunjukkan bahwasannya permintaan untuk bekerja tadi adalah dengan pilihan si budak. Ya, artinya budaknya ditawari, ini saya cuma bisa memerdekakan jatah saya yang nilainya 15 juta, jatah teman saya tidak punya duit, mau tidak kamu kerja? Kerja untuk bisa ngumpulkan duit sampai 15 juta sehingga kamu merdeka, atau kamu mau tetap jadi budak saja? Ya. Kalau dia, saya budak aja lah daripada capek-capek kerja duit 15 juta cuma dikasihkan orang. Nah, adalah nggak usah punya duit sekalian karena budak kan nggak punya duit. Kan. Nah, maka ya kalau dia milih jadi budak ya sudah. Tapi kalau dia milih untuk kerja maka dia bisa kerja. Nah, kemudian poin yang ketiga berkaitan dengan yang disebut dengan wala. Nih. Ya risu al mu'tiku jami'a mali man a'taqahu tunal aksi. Al mu'tik tuan budak yang kemudian memerdekakan budaknya dia punya hak untuk mewarisi semua harta bekas budaknya. Dunal aksi, namun tidak bisa dibalik. Ini ketika budaknya ini, mantan budaknya ini, setelah merdeka kaya raya, namun dia sebatang kara, meninggal dunia tidak ada yang mewarisi, maka ahli warisnya adalah mantan tuannya. Non seandainya si tuan ini sebatang kara, meninggal dunia, enggak ada yang mewarisi, maka mantan budak tidak bisa mewarisi harta tuannya. Ya, nanti jika ternyata enggak ada siapa-siapa yang berhak untuk mendapatkan warisan, maka harta orang yang tidak memiliki warisan itu adalah pendapatan Baitul Mal. Nanti akan jadi dimasukkan ke kas negara. Li'anal mu'taq, karena budak yang dimerdekakan, hak walaknya itu milik yang memerdekakan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-wala'u liman a'taqa. Hak wala tadi hak mewarisi. Hak mewarisi harta mantan budak. Itu liman a'taqa, bagi yang memerdekakannya. Bagi tuannya yang memerdekakannya. Kalau budak ini milik si A, kemudian oleh si A itu dimerdekakan, boleh jadi dengan cara mukatab atau dengan cara dibebaskan cuma-cuma, maka hak wala milik si A. Dan jika budak ini milik si A itu dibeli oleh si B, budak ini milik si A, oleh B dibeli. Ini setelah sama B dibeli, kemudian dibeli cuma untuk dimerdekakan, maka hak walak miliknya B, bukan miliknya A. Karena yang memerdekakan statusnya adalah B dan bukan si A. Dan Nabi SAW menjadikan walak itu seperti nasab. Nabi SAW mengatakan, al-walau luhmatun ka luhmatin nasabi. Luhmah, catatan kaki. Maknanya artinya mukhalitah atau al-mukhalatah, bercampur fil wala dalam wala. Wa anna, dan sesungguhnya wala itu tajri majrun nasab, berlaku sebagai perlakuan nasab fil mirath, dalam masalah warisan. Maka Nabi katakan wala itu daging sebagaimana dagingnya nasab. Kalau nasab tidak bisa diperjualbelikan, maka artinya walak juga tidak bisa diperjualbelikan. Saya tidak bisa beli dengan bayar uang seberapa supaya saya bin siapa yang lebih keren gitu. Nah, itu tidak bisa, ya kan? Walak tidak bisa dibeli dan tidak bisa nasab tidak bisa dibeli dan tidak bisa dijual. Maka sebagaimana nasab tidak bisa dibeli dan tidak bisa dijual, maka hak walak tidak bisa dibeli dan tidak bisa dijual. Demikian dalam hadis yang diatkan oleh Syafi'i di Al-Um, Al-Hakim dalam Mustadrak, dinilai sahih oleh Al-Hakim, dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Kemudian siapa yang memukul budaknya, dan ini pukulan yang zalim, atau memukulnya dengan pukulan yang tidak zalim, artinya budak itu salah. Kalau pukulan zalim artinya budak itu tidak salah dipukul. Atau darban atau pukulan yang tidak zalim, artinya budaknya memang salah, namun pukulan yang mubarihan, pukulan yang menyakitkan, pukulan yang menyiksa, pukulan yang berlebihan. Sekali pukul sampai patah tulang misalnya, sampai kemudian muka itu lebam. Aumatsalah bihi, atau membuat cacat budaknya. Au afsadahu, atau merusak, boleh jadi merusak fungsi anggota badan budaknya, kakinya jadi tidak bisa digerakkan, atau atau yang lain matanya yang satu jadi buta, atau memutus salah satu anggota badannya atau semacam itu, maka tebusannya, kafarahnya adalah memerdekakan si budak. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man darba ghulaman lahu haddan lam ya'tihi, barang siapa yang memukul budaknya haddan dengan pukulan, dengan hukuman lam ya'tihi, yang dia tidak salah, yang tidak dia lakukan, artinya dia tidak salah. Ada budak yang tidak salah, tidak punya dosa apa-apa, tidak ada kesalahan apa-apa, ditempelengi, ya, dipukuli. Aul atau mahu atau dia tempeleng, fa'inna kafarotahu, maka kafarohnya adalah si tuan ini memerdekakan budaknya. Namun jika pukulan tersebut, demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Namun jika pukulannya adalah pukulan yang ringan, ala sabili ta'dib, dan itu adalah untuk mendidik, karena ini teledor, kemudian supaya dia hati-hati, fala syai'a fihi, maka tidak ada kewajiban apapun. Ya, kemudian di antar sebab merdekanya budak, manakala terjadi transaksi antara budak dengan tuannya dengan transaksi yang disebut tadbir, dari kata-kata dubur. Pengertiannya, tadbir adalah ta'liqul itqi raqiqi bimauti sayyidihi. Ya, dikaitkannya kemerdekaan seorang budak dengan matinya tuannya. Artinya, tuan pemilik budak mengatakan pada budaknya, jika aku meninggal dunia, kamu merdeka. Namanya transaksi yang namanya tadbir, budaknya nanti statusnya namanya mudabbar. Dalam bahasa Arab ada kalimat dabbara arajulu abdahu tadbiran, artinya idza ataqahu ba'da mautihi, dimerdekakan, namun merdekanya bersyarat setelah si tuan mati. Maka untuk mengatakan menjadi budak mudabbar, selain bisa dabbara, bisa menggunakan ataqahu an duburin. Ataqahu an duburin artinya membuat transaksi tadbir, memerdekakannya an duburin. Di sini kita terjemahkan artinya setelah matinya. Jangan diterjemahkan apa ini, memerdekakannya an duburin dari pantatnya, gitu. Oh, berarti dimerdekakan dari belakang, gitu. Yang dimaksud dubur di sini artinya setelah meninggal. Nah, dubur di sini artinya belakang, setelah si fulan, di belakangnya si fulan, yaitu setelah si fulan meninggal dunia. Sehingga mudabbar adalah budak yang hasalallahu tadbir, mendapatkan transaksi akad tadbir dari tuannya. Sumia bidzalika, disebut demikian itu di anna itqahu, karena merdekanya budak ini ju'ila, diletakkan duburo setelah kehidupan tuannya. Fal mautu yakunu duburul hayati, dan yang namanya kematian, kematian itu sama dengan duburul hayat, dubur kehidupan. Dubur kehidupan itu dalam bahasa Arab artinya mati. Hukum akad tadbir dan dalilnya. Hukum akad tadbir hukumnya jais, diperbolehkan. Wa wasahihun bitifaqil ulama, dan itu adalah akad yang sah dengan sepakat ulama. Tidak ada ulama yang mengatakan mempermasalahkan akad ini. Wal asl dan dalil dalam masalah ini adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu. Anna rajulan minal ansari ataqa ghulaman lahu an duburin. Ada seorang ansar yang ataqa ghulaman lahu, memerdekakan budaknya namun an duburin, dengan bentuk mudabbar. Padahal lam yakun lahu malun ghairuhu. Si Ansar ini tidak punya harta selain budaknya itu. Artinya mungkin, artinya tentu adalah harta yang bernilai. Dia tentu punya baju, punya ini, punya makanan. Bahasa kita punya beras. Namun harta yang bernilai itu cuma budak tersebut. Lalu sampailah kabar hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, "Man yashtarihi minni?" Siapa yang mau membeli budak tersebut minni dariku? Fastarahu Nu'aim ibn Abdullah. Lalu budak tersebut dibeli oleh Nu'aim bin Abdullah dengan harga 800 dirham. Fadafa'aha ilaihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan uang sebanyak itu ilaihi kepadanya. Ya, maka karena dia tidak punya harta, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkannya kalau dia merdekakan secara cuma-cuma. Tadbir itu merdekanya cuma-cuma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli budak tersebut. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan, tidak mengingkari akad tadbir yang dilakukan oleh orang Ansar tadi. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam menyadari bahasanya budak ini ingin dimerdekakan oleh tuannya, namun karena dia tidak punya harta, Nabi tidak perkenankan kalau itu dimerdekakan cuma-cuma. Maka Nabi minta Nu'aim untuk membelinya, atau kemudian Nu'aim bin Abdullah mau dan membelinya. Ketentuan untuk budak mudabar, diperbolehkan menjual budak mudabar mutlakon secara mutlak lil hajah jika ada kebutuhan. Jadi meskipun sudah budak tersebut budak mudabar, itu boleh jadi dijual. Boleh jadi dijual. Kalau mudabar bukan berarti tidak boleh dijual. Boleh jadi budak itu budak mudabar dan dia boleh dijual. Di sini mutlakon, dalam keadaan apapun, dalam situasi bagaimanapun boleh dijual asalkan lil hajah ada kebutuhan, ketuannya memang butuh duit. Namun sebagian ulama membolehkan menjual budak mudabar secara mutlak, baik karena kebutuhan ataupun tanpa kebutuhan, mengingat hadis Jabir di atas. Kemudian budak mudabar itu merdeka, namun merdekanya dari sepertiga total harta si mayit, bukan dari pokok hartanya. Karena status hukum mudabar itu semisal wasiat, yang dua-duanya, maka transaksi tadbir demikian juga wasiat tidaklah sah ila ba'dal mauti, kecuali setelah mati. Ya, karena hak kepemilikan itu pindah setelah, hak kepemilikan itu hilang dan pindah setelah mati, maka transaksi tadbir itu dianggap senilai dengan, sejenis dengan wasiat. Karena sejenis dengan wasiat, maka nanti merdekanya adalah dilihat dari sepertiga dalam batas sepertiga total warisan. Jika ternyata budak ini nilainya adalah lebih dari sepertiga, jika dia ternyata nilainya lebih dari sepertiga total warisan plus dengan budak, total warisan plus dengan budak itu 40 juta. Nah, budaknya harganya 20 juta. Total warisan plus budak plus budaknya 40 juta. Lah budaknya itu sendiri 20 juta. Maka ini berarti lebih dari sepertiga. Kan ini berarti setengah total warisan. Maka dalam kondisi ini tentu ini baru bisa merdeka kalau semua ahli waris sepakat. Ya sudah, enggak apa-apa. Sepertiga total warisan bapak itu hilang, tidak terbagikan untuk kami, tidak apa-apa ya. Jika demikian, maka dia merdeka. Jika tidak, maka dia tidak, belum merdeka penuh. Ya, kemudian boleh bagi tuan pemilik budak untuk menghibahkan budaknya. Alasannya karena hibah itu semisal dengan jual beli. Kalau jual beli boleh, maka berarti hibah boleh. Kemudian diperbolehkan bagi pemilik budak, jika pemilik budak ini laki-laki dan budak mudabarnya adalah budak perempuan, maka boleh bagi tuannya untuk mengumpuli, untuk menyetubuhi budak perempuannya meskipun dia budak mudabar, karena dia masih statusnya adalah budaknya, sehingga termasuk dalam firman Allah Ta'ala, illa ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Maka penyaluran hasrat seksual itu satu hal yang terlarang kecuali di dua jalan, kecuali pada istri atau budak yang dimiliki. Nah, penyaluran seksual, hasrat seksual pada dua jalan ini, orangnya Allah katakan ghairu malumin, tidak tercela. Artinya selain itu dicela. Sehingga ayat ini dan ayat yang semisal jadikan dalil Imam Syafi'i untuk mengharamkan istimna, untuk mengatakan haramnya onani. Wajil istidlalnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan rukhsah atau bisa kita katakan mafhum mukhalafah dari ayat ini. Maka jika penyaluran seksual selain dari dua jalur ini berarti tercela, baik itu bentuknya onani, masturbasi atau lainnya. Dan ini istidlalnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian cara merdeka yang lain bagi budak adalah mukatab. Menjadi budak mukatab. Transaksinya namanya kitabah. Kalau ada kitabah, maka apa terjemahnya itu tergantung konteksnya, ya. Kitabah jangan diartikan tulisan, gitu. Di mana-mana kitabah diartikan tulisan. Nah, kalau ini ngomongkan budak, kitabah itu artinya transaksi, ya, kitabah dalam pengertian menjadi budak mukatab. Ya, tidak ada hubungannya sama tulisan tulisan. Ya. Meskipun disebut kitabah karena transaksi ini biasanya ditulis, terdapat perjanjian tertulis antara si pemilik budak dengan budaknya. Nah, pengertiannya transaksi kitabah atau mukatabah dalam bahasa Arab diambil dari kata-kata katabah, dan katabah di sini bukan katabah dalam artian menulis, namun katabah dalam makna aujaba wa alzama, mewajibkan dan mewajibkan. Maka sebagaimana katabah dalam firman Allah tentang masalah puasa, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kalian untuk berpuasa. Sedangkan secara syariat, transaksi kitabah adalah iqtaqul abdi nafsahu, seorang budak yang memerdekakan dirinya dari ikatan dari tuannya, bimalin, dengan sejumlah harta. Fidhimmatihi, dan harta ini adalah dalam tanggung jawab si budak. Artinya budak ini bertanggung jawab untuk menyerahkan sejumlah harta yang disepakati. Yu'ada, yang dibayarkan, mu'ajalan secara tidak tunai. Artinya bayarnya di belakang. Dan tepatnya nanti akan disampaikan bayarnya dengan model ansuran. Maka dalam transaksi mukatabah, uang itu tidak cash ketika transaksi dibuat, kemudian budaknya membayar. Itu tidak. Namun, mu'ajalan. Dan boleh jadi, saat transaksi dibuat, si budak ini sama sekali tidak punya duit. Boleh jadi dia tidak punya, sama sekali tidak punya duit. Sama sekali belum punya bayangan, duitnya nanti cari. Karena di antara duit yang bisa dia gunakan, duit zakat, nanti minta zakatnya siapa, atau saya harus kerja. Nah, boleh jadi pada saat itu dia sama sekali tidak punya duit. Tidak disyaratkan dia sudah harus bisa DP seberapa, itu tidak disyaratkan. Oleh karena itu di sini dikatakan fi dhimmatihi, duit tersebut adalah dalam tanggung jawab. Artinya kata-kata fi dhimmatihi itu menunjukkan saat itu boleh jadi dia tidak punya duit. Ya, makna fi dhimmatihi itu artinya saat transaksi boleh jadi dia tidak punya duit, namun dia siap dan siap untuk hunting, siap untuk cari duit yang telah dia sepakati dengan tuannya. Sedangkan mukatab adalah budak yang uliqa, yang dikaitkan kemerdekaannya bimalin dengan harta yang bisa dia serahkan kepada tuannya. Itu kalau mukatab budaknya. Kalau mukatib bikasriha, kalau pakai kasrah berarti tuan yang mau menerima transaksi transaksi kitabah dari budaknya. Wasumiyat kitabatan, kenapa transaksi ini disebut kitabatan? Li'ana sayyid yaktubu bainahu wa baina abadihi. Karena umumnya tuan akan menulis perjanjian, menuangkan perjanjian kitabah antara dia dengan budaknya. Kitaban akan dia tuangkan dalam satu tulisan. Bima tafaqo alaihi, dengan poin-poin yang disepakati oleh keduanya. Ya, maka ini nilainya berapa, uang yang harus dia bayar berapa, kemudian berapa kali angsuran. Nah, maka poin-poin klausul-klausul perjanjian itu yang disepakati oleh dua pihak ini nanti akan ditulis. Hukum mukatabah dan dalilnya, transaksi mukatabah hukumnya boleh, bahkan dianjurkan. Hukum dasarnya boleh dan bisa mustahab. Kapan mustahab? Idza talabaha al-abdu. Jika ini adalah permintaan si budak as-saduq dan dia adalah budak yang serius, al-muktasib yang bisa kerja, al-qadir yang punya kemampuan untuk membayar harta yang disyaratkan oleh tuannya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, walladzina yabtaghuna al-kitaba, kitab di sini transaksi mukatabah. Dan budak-budak yang meminta transaksi mukatabah, kata Allah di surat An-Nur ayat 33, mimma malakat aymanukum, yaitu adalah budak yang kalian miliki, fakatibuhum, maka terimalah permintaan mereka. Di sini ada fi'il amr, dhohiriyah mengatakan wajib, jumhur fuqaha mengatakan mustahab. Maka mayoritas ulama mengatakan menerima tawaran permintaan budak untuk transaksi kitabah, menerimanya hukumnya mustahab, tidak wajib. Namun mustahab di sini mustahabnya bersyarat. In alimtum fihim khairan, jika kalian mengetahui fihim padanya khairan, kebaikan. Yang dimaksud dengan kebaikan di sini yang pertama adalah kebaikan agama. Artinya dia bukan budak yang suka mabuk, budak suka zina. Kalau dia budak yang bejat, itu tidak boleh dimerdekakan. Nanti begitu merdeka, wow, dia akan seluas-luasnya bisa kemudian berbuat bejat. Nah, kalau budak itu budak yang bejat, malah tidak boleh dimerdekakan. Biarkan dia tetap jadi budak sehingga bisa diawasi dan dikasih pekerjaan sehingga tidak punya kesempatan untuk mendem, tidak punya kesempatan untuk cari perempuan, gitu. Maka ini habis ini dibuat agendanya padat. Ini terus begini. Tinggal sore-sore capek, tinggal terkapar tidur, kan? Nanti bangun sudah kerja lagi. Buat dia kerja 24 jam atau 20 jam. Kan? Nah, itu kalau budaknya budak bejat, tidak boleh dimerdekakan. Maka khairan di sini, makna yang pertama adalah khairan dalam kualitas agama. Kemudian yang kedua, khairan di sini adalah baik dalam artian dia bisa mandiri. Dia punya kemampuan untuk kerja. Kalau dia tidak punya kemampuan untuk mandiri, kasihan kalau dia merdeka. Dia adalah orang yang mentalnya memang asli mental Buddha. Dia baru bisa bekerja kalau disuruh sana pergi sana, nah, ke sana. Kerjakan ini, kerjakan. Silahkan berkreativitas. Gak bisa dia, diem saja. Ngapain ya? Nah, dia cuma plonga-plongo gitu enggak. Silahkan kerja sendiri, cari kerja sana. Dia gak dapat kerja kalau dia. Nah, suruh kerja sendiri, cari kerjaan sendiri, cari aktivitas ekonomi sendiri, dia bingung. Maka kalau ada budak model demikian, mama mentalnya mental Buddha, mentalnya mental ikut orang. Nih, mental ikut orang ini kalau dilepas mati nanti. Nah, kalau dia dilepas mati karena mentalnya mental ikut orang. Nanti kalau dia ikut orang, wah dia bisa kerjanya itu rajin, semangat. Karena apa? Arahannya jelas. Sana kerjakan ini. Oh, beres. Sana kerjakan ini. Selesai. Tapi kalau pokoknya kamu kerja, saya enggak ingin kamu nganggur, non saya enggak punya proyek, kamu cari proyek sendiri. Dia enggak bisa cari proyek. Nah, maka ini memang mentalnya mental Buddha. Mental ikut orang. Nah, kok kalau budak semacam ini kok mengajukan penawaran transaksi kita apa? Jangan diterima. Kasihan dia nanti. Kasihan si budak ini. Dia malah merdeka, hidupnya malah susah. Dia bingung. Ini saya kerja apa? Ya? Saya bisa apa? Dia tidak punya ide-ide kreatif, itu tidak bisa. Maka khairan di sini mencakup dua jenis khairan ini. Dia muktasib, baik dalam artian bisa bekerja, punya kemampuan untuk kerja, baik kalau dia merdeka. Kalau dia merdeka, dia baik. Dia bisa memanfaatkan kemerdekaannya dalam hal-hal yang manfaat, dalam pekerjaan-pekerjaan yang manfaat. Dan baik dalam artian, baik agamanya. Kemudian di antara ketentuan budak mukatabah, maka budak laki-laki atau budak perempuan itu merdeka, waisiro, dan keduanya menjadi dua orang yang merdeka jika keduanya bisa membayar uang yang telah dia sepakati, nominal uang yang telah dia sepakati bersama tuannya. Maka besaran nilai itu berdasarkan kesepakatan. Nah, tidak mesti berdasarkan harga pasar. Kalau budak ini dijual di pasar budak, ini sekian dah. Namun yang jadi tolak ukur, matafaqo, apa yang jadi kesepakatan keduanya. Boleh jadi di bawah harga pasar, boleh jadi di atas harga pasar. Berdasarkan sabda Nabi SAW, al-mukatabu mukatab itu adalah abadun, adalah tetap seorang budak, mabakya alihi min mukatabatihi dirhamun. Selama bakia masih tersisa ansuran yang harus dia lunasi, itu masih tersisa dan belum selesai meskipun kurang satu dirham. Maka dia baru maka Nabi katakan selama belum terbayar total masih kurang meskipun 5.000, bahasa kita masih, meskipun kurang 5.000 rupiah, kalau 5.000 rupiah itu belum dibayarkan, maka dia belum merdeka. Mafhum mukhalafahnya, jika dia telah tunaikan, dia telah bayarkan ma'alaihi, apa yang jadi kewajibannya, lam ya'ud abdan, maka dia tidak lagi menjadi budak, namun dia menjadi huran, orang yang merdeka bila ada karena telah melakukan pembayaran. Oleh karena itu poin yang kedua, seorang budak itu tidaklah, budak mukatab itu tidaklah merdeka kecuali jika dia membayar semua kitabatihi, semua harta, semua uang yang disepakati dalam transaksi kitabahnya berdasarkan mafhum mukhalafah hadis sebelumnya. Kemudian hak walak dari budak mukatab itu milik tuannya jika budak ini berhasil menunaikan ma'alihi, apa yang menjadi kewajibannya, maka dia merdeka. Terus walaknya punya siapa? Punya tuannya. Maka tuannya itu dalam transaksi kitabah, tuannya ini untung. Dia dibayar dan dia mendapatkan hak wala. Tapi kalau dia jual, dibeli orang, dimerdekakan, dia dapat uang, namun enggak dapat hak wala. Kalau pemilik budak ini jual budaknya, kemudian sama pembeli dimerdekakan, dia dapat uang namun enggak dapat hak wala. Tapi kalau pakai akad kitabah, dia dapat uang, dia dapat uang dan dia dapat hak walanya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-wala uliman a'taqa, karena wala itu menjadi hak milik orang yang memerdekakan. Dan dalam hal ini yang memerdekakan ada tuannya. Tuannya mengatakan, kamu merdeka asal kamu bayar sekian puluh juta. Kan dia yang memerdekakan. Kemudian ala sayyid, maka hendaknya tuan itu ayadha, ngasih potongan. Yadha di sini diskon. Meletakkan di sini maksudnya mengurangi atau menghilangkan, bahasa bebasnya, terjemah bebasnya, ngasih potongan dan diskon. Hendaklah dia memberi ngasih potongan dan diskon anil mukatab, dari budak mukatab, syai'an minal mal, sedikit dari harta yang kata bahwa alaihi, telah menjadi kesepakatan dia dengan budaknya. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, lanjutannya ayat yang tadi kita baca, wa'atuhu min malillahi atakum, berikan kepada mereka budak tersebut sebagian harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Yang dimaksud berikan harta di sini, kasihlah diskon. Kesepakatan awal 40 juta ya sudah dikasih diskon jadi 35 juta misalnya. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan ayatnya mengatakan, da'u anhum, hilangkan dari mereka diskon, untuk berilah diskon untuk mereka dari mukatabah mereka, dari harta yang menjadi kesepakatan antara engkau dan budak tersebut. Nah, gimana cara ngasih pengurangan dan diskon? Wa yukhayyaru sayyid, maka pemilik budak di sini diberi hak pilih, baina wat'ihi anhu, antara mengasih diskon sejak awal atau menerima pembayaran kemudian diserahkan sebagian diserahkan kembali kepada budak tadi. Kalau bahasa beli motor apa namanya? Hah? Cashback. Nah, maka wadok di sini ya, caranya bisa diskon sejak awal. Dah, kita kemarin sepakat 40 juta, tolong sekarang kamu serahkan saja 35 juta. Atau tetap 40 juta, biar 40 juta. Dan setelah dia setor 40 juta, dia mau pergi pamitan. Kalau sudah merdeka, kemudian disangoni ini. Ini 5 juta saja untuk jajan, cari makan atau yang lain. Kasih cashback. Akhadahu minhu, kemudian dafa'ahu ilaihi, diterima kemudian ada yang diberikan. Kemudian yuja'al al-mal, dan dijadikanlah harta yang wajib dibayarkan oleh budak mukatab, alal mukatab, yang jadi kewajiban mukatab, itu dijadikan munajjaman dengan model ansuran. Munajjam, catatan kaki, najam, dari kata-kata najam, najam di sini adalah waktu, alladhi yahilu fi al-ada, yahilu artinya jatuh tempo, atau yahalu harusnya, yahalu, jatuh tempo padanya al-ada pembayaran. Ada kalimat najam tu alai adain idza ja'altuhu, jika aku jadikan utang tersebut najman-najman, memiliki beberapa kali masa angsuran, yang tiap-tiap angsuran itu ada jatuh temponya, minimal akhir pembayaran tanggal sekian setiap bulan. Maka misalnya minimal maksimalnya dibayarkan pada tanggal 10 setiap bulannya, maka tanggal 10 itu namanya najem. Maka munajaman artinya dibuat menjadi beberapa kali angsuran. Najmaini dua kali angsuran, fasa'idan atau lebih. Kalau kita baca buku Ulumul Quran, maka dikatakan nazalal Quranu munajjaman. Bahasa standarnya, nazalal Quranu munajjaman. Al-Quran itu turun munajjaman, berangsur-angsur. Ini berangsur-angsur, ini bulan ini turun ayat ini, bulan besoknya turun ayat ini, bulan besoknya lagi turun ini, maka itu yang dimaksud nazalal Quran munajjaman. Maka istilah munajjam itu kita jumpai di Ulumul Quran, di pembahasan tentang masalah turunnya Al-Quran. Terus munajjaman juga kita jumpai, dipakai menjadi bahasa standar ketika pembahasan budak mukatab. Maka munajjaman di sini jangan diartikan berbintang-bintang, ya. Munajjaman di sini diartikan jangan diterjemahkan bintang-bintang. Oh, karena tebak-tebak aja. Oh, munajjaman dari kata-kata najmun bintang. Pakai wazan fa'ala yufa'ilu artinya banyak, ya. Oh, munajjaman artinya berbintang-bintang. Namun yang di terjemahnya munajjaman artinya berangsur-angsur, terdiri dari beberapa kali angsuran. Namun hendaknya ala antakuna, namun disyaratkan antakuna an-nujum, angsuran tersebut maklumatan tanggalnya harus jelas. Maksimal tanggal sekian setiap bulannya. Wa yu'lam fi kulli najmin qadrul mal al-mu'adda, dan diketahui di setiap angsuran kadar mal yang kadar harta uang yang harus diserahkan. Setiap bulannya itu berapa? Ya, maka ini tentu tergantung kesepakatan dan kemudian berapa bulan tempo pembayarannya. Disepakati 40 juta masa angsuran 2 tahun, ya nanti kan bisa ketemu berapa kewajiban setiap bulannya. Kemudian laisa lil mukatab, tidak boleh bagi mukatab untuk menikah, budak laki-laki mukatab untuk menikah, kecuali dengan seizin tuannya. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma abdin, setiap budak yang menikah tanpa izin mawalihi tuannya, fawa ahirun, maka dia pelacur, maka dia berzina. Maka kalau budak itu kalau mau menikah, di sini umum baik dia mukatab atau bukan mukatab, dan selama belum lunas budak itu, budak mukatab itu tergolong budak. Maka kalau yang namanya budak itu menikah harus dengan seizin tuannya meskipun dia laki-laki. Lain dengan orang merdeka, laki-laki enggak izin orang tuanya, tiba-tiba nikah, sah. Tapi kalau budak, tiba-tiba nikah, ya ketika budak laki-laki, tapi dia tidak izin tanpa sepengetahuan tuannya, tanpa serido tuannya, maka dia akad nikahnya tidak sah. Walayatasara kadzalika ila bi idznihi. Demikian juga dia tidak boleh ya tasara, wallahu a'lam, mungkin kalau yang namanya tazawwaja di sini bisa berarti dia nikahnya dengan perempuan merdeka. Ya tasara maknanya, makna asalnya adalah pemilik budak yang mengumpuli budak perempuannya, itu namanya yatasara. Ketika seorang laki-laki punya budak perempuan dan dia kumpuli budak perempuannya karena itu adalah budaknya, ini namanya perbuatannya yatasara. Dan halalnya hubungan biologis ini disebut akdu tamlik. maka penyaluran syahwat biologis yang halal itu melalui dua jalur. Boleh jadi pertama adalah akdun nikah. Maaf kalau kemudian kalau untuk budak, mengumpul budak namanya akdul yamin. Kalau tidak pakai akdun nikah maka akdul yamin. Akdul yamin itu seorang laki-laki punya budak perempuan kemudian dia kumpuli. Dan di situ enggak ada akad nikah, ya sekedar dia beli budak perempuan, setelah itu dia kumpuli. Ya, maka ke akadnya disebut akdul yamin, sedangkan aktivitas ngumpuli budak perempuan namanya tasara. Walai tasara kadzalika ila biizni. Demikian juga dia tidak boleh ya tasara. Wallahu a'lam di sini kalau maknanya mungkin maknanya adalah menikah dengan sesama budak. Nah, namun kalau dia harus pakai akad nikah. Kalau ini budak nikah dengan sama budak pakai akad nikah. Tapi kalau pemilik budak ngumpuli budak perempuannya maka tidak pakai akad nikah. Ila biizni kecuali dengan seizin tuannya. Kemudian diperbolehkan menjual budak mukatab. Sudah mukatab kemudian dijual itu boleh. Namun tabaqa alkitab batu alaihi fiyadi mustarihi. Dan ketika menjual budak mukatab maka pemilik budak harus transparan. Ini budaknya budak mukatab. Perjanjiannya 40 juta, dia telah bayar 20 juta. Silakan Anda beli dan nanti kalau dia bisa ngasih 20 juta kepada Anda, ya dia merdeka. Watabakal kita batu, namun akad kitabah itu tetap ada alaihi pada tetap ada pada si budak fiyadi mustarihi, namun di tangan pembelinya. Ya, sehingga tinggal kekurangannya dibayarkan kepada si pembeli. Fa'in ada ma'alehi, maka jika telah dia bayarkan semua apa yang menjadi kewajibannya, maka budak tersebut merdeka. Terus walaknya itu menjadi milik si pembeli. Mengat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kisah kepada Aisyah dalam kisah Barirah, ishtariha wa'tikiha wa'taqiha. Beli dan kemudian silakan merdekakan, fa'inal wala liman ataqa. Maka wala itu menjadi hak yang memerdekakan, diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, maka Barirah itu adalah seorang budak perempuan yang dia mengadakan transaksi kitabah dengan tuannya. Hanya setelah cari-cari duit, ya, dia kesulitan untuk dapat duit untuk bayar. Akhirnya dia minta bantuan, datang kepada Aisyah minta bantuan, minta pinjaman duit. Yang dicari oleh Barirah pinjaman uang. Saya pinjam duit, saya lunasi sehingga saya merdeka, ya, nanti saya akan kerja bayar ke siapa? Bayar ke Aisyah. Ya, maksud Barirah ketika sowan ke Aisyah itu minta utangan. Dan Aisyah mengatakan, enggak usah utangan. Sampaikan pada tuanmu, gimana kalau kamu saya beli? Nanti setelah saya beli, kamu kan saya merdekakan. Dengan ini kan enggak perlu bayar utang, kan? Enggak perlu bayar utang. Maka Barirah tidak perlu bayar utang kepada Aisyah. Nah, sampaikan kepada tuanmu, boleh enggak dibeli? Kalau boleh dibeli, nanti saya akan beli dan kamu saya akan merdekakan. Maka Barirah kemudian menyampaikan kepada tuannya, jawaban tuannya, silakan dibeli dengan harga sebagaimana harga dalam transaksi kitabah. Namun tuannya Barirah ini minta syarat, setelah merdeka, walaknya tetap menjadi hak mereka. Wala tetap menjadi hak mereka. Padahal ini dibeli Aisyah kemudian dimerdekakan oleh Aisyah. Namun mereka minta agar walaknya adalah hak mereka. Maka persyaratan dalam perjanjian jual beli, dan syaratnya adalah syarat yang batil. Namun akadnya sah, akad jual belinya tetap sah, namun ini syarat yang batil. Sehingga syaratnya batil namun perjanjian sah, boleh diiyakan namun tidak wajib dilaksanakan. Bahkan tidak boleh dilaksanakan. Oleh karena itu Nabi katakan kepada Aisyah, sudah beli saja, iyakan, beli, bayari. Setelah dibeli, baru dibeli, merdekakan. Adapun persyaratan mereka tidak teranggap. Kemudian Nabi menegaskan, fa innal wala'a liman a'taqa. Hak wala' itu menjadi hak pihak dan orang yang memerdekakan. Dan di antara cara budak mukatab untuk bisa membayar kewajibannya dalam transaksi kitabah adalah dengan menggunakan uang zakat. Oleh karena salah satu sasaran distribusi zakat adalah wa fi riqab. Dalam penjelasan banyak para ulama, wa fi riqab itu terjemahnya atau tafsirnya adalah mukatab. Meskipun yang lebih tepat fi riqab lebih dari sekedar al-mukatab. Namun perlu diketahui banyak ahli tafsir menjelaskan firikob itu mukatab, membantu bebasnya budak mukatab. Meskipun yang tepat maknanya lebih lebar dari pada sekedar mukatab. Kemudian sedikit kita lanjutkan di bab yang keempat tentang faraid dan mawaris. Poin yang pertama, maknanya dan motivasi dan dorongan untuk mempelajarinya. Maka ilmu faraid adalah min ahamil ulum, termasuk ilmu yang paling penting. Wajib atas kaum muslimin untuk perhatian dengannya dan mempelajarinya. Karena terdapat hajah masah, kebutuhan mendesak untuk mempelajari ilmu ini. Bukan hanya kebutuhan, namun kebutuhan mendesak untuk belajar ilmu faraid. Nah, ilmu ini disebut faraid. Faraid di sini jamak dari faridah, diambil dari kata-kata al-fardi, dan fardi di sini maknanya at-takdir, ukuran. Nih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fanisfu ma faradtum." Berkaitan dengan masalah perceraian, cerai dalam keadaan belum dikumpuli namun besaran mahar telah ditetapkan, maka fanisfu ma faradtum, maka kalian punya kewajiban untuk memberikan kepada perempuan tersebut separuh apa yang kalian tetapkan, ay qadartum, yang kalian tetapkan ukurannya. Sedangkan al fard dalam syariat maknanya adalah nasibun muqaddarun, adalah bagian yang telah ditentukan oleh syariat yang menjadi hak orang yang berhak. Sedangkan oleh karena itu ilmu faraid artinya adalah ilmu tentang warisan, tentang pembagian harta pusaka, harta warisan. Dan ilmu ini ada dua bagian, min haitsu fiqhu ahkamiha, dari sisi fikih tentang hukum-hukumnya, dan yang kedua adalah ma'rifatul hisab al-musili ila qismatiha, pengetahuan tentang teknis pembagian yang mengantarkan, yang memudahkan orang untuk bisa membaginya dengan baik dan benar. Maka ilmu faraid itu punya dua bagian, bagian teoritis tentang masalah hukum, kemudian bagian yang kedua adalah bagian matematikanya. Gimana cara yang mudah untuk ngitung-ngitung, untuk hitung-hitungnya. Jadi ada dua bagian. Kalau kita belajar buku khusus faraid, maka kita akan dapatkan dua hal ini. Dan kalau kita belajar faraid dalam buku fikih, dalam buku fikih yang fikih umum, maka seringkali cuma dapat yang depan saja, unsur yang pertama yaitu ahkam, fikul ahkamnya. sebagaimana di sini di fikih muyasar. Di fikih muyasar ini di bab faraid itu tidak membahas tentang hisab, tentang gimana cara-cara ngitungnya. Cuma diberi pelajaran tentang ahkam, tentang aturan main pembagian waris. Mawaris jamak dari miras, dia adalah satu hak yang ditinggalkan oleh mayit, yang hak tersebut kemudian berpindah kepada ahli waris. Dan wajib atas seorang muslim untuk perhatian dengan masalah pembagian waris, sehingga dia tidak mengatur-ngatur masalah warisan tasarufan. Kalau cetakan yang lain habis tasarufan apa? Hah? Yughayyiruha ya, ada titiknya dua. Kalau cetak tulisan saya bighayriha, tentu kayaknya salah ini. Iya, yughayyiruha. Tasarufan dengan satu tindakan yang yughayyiruha, yang mengubah warisan tadi dari wada' asyari, dari tempatnya yang telah ditentukan oleh syariat. Maka kalau diubah-ubah, maka boleh jadi diberikanlah warisan kepada bukan ahli waris. Anak angkat dikasih warisan misalnya. Atau ahli waris tidak mendapatkan semua haknya atau sebagian haknya. Kalau dia tidak mendapatkan sebagian haknya, anak laki-laki, anak perempuan sama rata. Berarti anak laki-laki tidak mendapatkan sebagian haknya. Atau bahkan tidak mendapatkan haknya sama sekali. Harusnya saudara itu dapat warisan, tidak diberi sama sekali. Dengan tindakan semacam ini, pembagian warisan yang asal-asalan semacam ini, di sini dikatakan fayu'aridu nafsahu bidzalika lisukhtillah. Siapa yang membagi warisan asal-asalan semacam itu, maka dia telah menjerumuskan dirinya sendiri dengan tindakannya tadi ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala dan siksa Allah. Karena dia menentang aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang selanjutnya, al-huquq al-muta'alliqah, hukuk di sini artinya kewajiban. Kewajiban-kewajiban berkaitan dengan harta warisan dan sebab untuk mendapatkan warisan dan faktor penghalang untuk mendapatkan warisan. Ya, tirkah, yang dimaksud dengan tirkah sama dengan mirath, adalah apa yang ditinggalkan oleh mayit berupa amwal, harta. Dan harta yang ditinggalkan mayit boleh jadi naqdiyah, uang, tabungan bahasa kita, ya, atau ainiyah, benda. Benda misalnya ya, tanah, rumah, sawah, atau hukuk. Atau hukuk, kalau contoh modernnya semacam hak cipta. Semacam hak cipta, hak cetak, hak menulis, hak cipta. Maka ini jadi warisan. Wa ta'ala bitirkatil mayit, dan berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh mayit, maka melekat padanya empat kewajiban. Yang ini dibuat urut sebagaimana semestinya. Yang pertama, ketika itu mayit meninggal, hartanya dipakai untuk mu'nah tajhiz, biaya perawatan jenazah, untuk saman, untuk beli kain kafan, beli hanut, membeli minyak wangi yang khusus untuk mayit, atau kemudian upah untuk pemakaman, upah untuk pemandian, wa ghair dzalika, dan yang lainnya. Maka kalau memakamkan, kemudian yang memakamkan atau yang gali dan yang ngangkat sampai itu minta upah, itu boleh. Berarti ini menunjukkan bolehnya. Kalau kemudian yang mandikan itu mau memandikan kalau dibayar, ini juga boleh. Kalimat ini mengisyaratkan bolehnya. Asal enggak minta upah menyolatkan saja ya. Kalau upah memandikan bisa, upah buat galian bisa, upah gotongkan ya, bisa. Nah, maka yang pertama adalah untuk biaya perawatan jenazah. Yang kemudian setelah itu masih ada sisa, ternyata setelah biaya perawatan yang tetek bengek macam-macam sampai dimakamkan, hartanya masih tersisa, maka qadha udyun, pembayaran, pelunasan utang. Namun di sini saya katakan utang pada Allah lebih didahulukan dalam pembayaran, semacam zakat. Ini bapak yang meninggal ini ngemplang zakat, biasanya ngemplang untuk pajak ya. Ini ngemplang zakat 5 tahun lamanya belum bayar. Maka di sini dikatakan, maka ngemplang 5 tahun enggak bayar zakat itu kemudian dibayarkan dari harta warisannya. Atau sedekatul fitri. 5 tahun enggak bayar sedekatul fitri. Karena meskipun waktu pembayaran itu sudah habis, itu tetap wajib dibayarkan untuk menunaikan hak fakir miskin. Meskipun itu sudah tidak lagi bernilai sebagai zakatul fitri yang sah, namun wajib dibayarkan. Lah ini 5 tahun enggak bayar zakatul fitri ya. Maka itu dibayarkan terlebih dahulu. Wal kafarah, atau ada kafarah yang belum dibayarkan, kafarah sumpah atau yang lain, atau nadar. Ya, kemudian ada nadar yang belum dibayar, yang belum dilaksanakan. Setelah ini utang kepada Allah, ini semua tergolong duyunullah, utang pada Allah. Zakat yang belum dibayar, sedekatul fitri yang belum dibayar, kafarah yang belum dibayar, nadar berupa uang. Tentu nadar yang berupa uang, karena nadar macam-macam. Ya, ketika hidup mengatakan jika saya sembuh, saya akan infak ya, 2 juta. Nah, itu 2 juta belum diinfak-infakkan. Kalau nadarnya nadar sholat, tentu tidak bisa dibayarkan pakai warisan ya. Ya, sudah selesai itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini utang-utang pada Allah, summa duyun adamiyin, setelah itu utang pada sesama manusia. Setelah pembayaran utang selesai, baru kemudian wasiat. Maka meskipun ayat dalam ayat warisan itu disebut wasiat dulu baru utang, namun urutannya utang dulu baru pelaksanaan wasiat. Kemudian ikhrajul wasaya, ya, dilaksanakan wasiat. Oleh karena itu ketika sebelum kita bahas bab faraid, bab di depannya adalah bab wasiat. Bab di depannya adalah bab wasiat, karena nanti di bab faraid nanti ada kalimat pelaksanaan wasiat. Yang dimaksud wasiat di sini wasiat harta. Ini kemudian berwasiat, nanti tolong berikan 1 juta untuk miskin, si miskin A, 2 juta untuk panti asuhan B. Ini kemudian dikeluarkan. Namun untuk wasiat dengan syarat dalam batas 1/3 total warisan atau kurang, dan dianjurkan kurang dari 1/3. Dan jika lebih dari 1/3 sebenarnya boleh, non bolehnya bersyarat asalkan diizinkan oleh semua ahli waris. Nah, setelah 3 hal ini dilaksanakan, baru al-irs. Baru tahap berikutnya adalah pembagian warisan. Maka dibagikanlah mabagi apa yang tersisa setelah itu pada ahli waris dengan pembagian yang syar'i. Dan irs artinya adalah intiqal malil mayit, berpindahnya harta mayit mim ba'dihi, setelah dia mati, ila hayyin, kepada orang yang hidup, sesuai dengan apa yang ada dalam kitabullah, dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Namun berkaitan dengan masalah utang, waqad yata'allaqu bitirkah, dan boleh jadi berkaitan dengan harta warisan ini, hakun lil ghair, hak orang lain, halal hayati, saat hidup, yang belum terbayarkan. Dan ini adalah hukuk ainiyah, hak berkaitan dengan barang. Ini contohnya adalah hakul ba'i' fi tasallumil mabi', hak dalam artian kewajiban penjual untuk menyerahkan barang dagangan. Hakul rahin, fil marhun. Ha. Berkaitan dengan marhun, berkaitan dengan berkaitan dengan jaminan. Maka ketika meninggal dunia, itu masih ada mayit ini punya agunan yang belum ditebus. Mayit ini punya agunan utang yang belum ditebus, maka ditebus dulu. Maka ada kewajiban untuk nebus agunan dengan cara melunasi utang. Utangnya dilunasi sehingga jaminannya bisa kembali. Dan nanti kemudian jaminan kembali ini baru masuk dalam hitungan warisan. Oleh karena itu fayyatu qaddam, maka hak-hak semacam ini lebih didahulukan daripada biaya perawatan jenazah. Karena dia berkaitan dengan ainul mal, berkaitan dengan harta itu sendiri sebelum dia menjadi tirka harta warisan. Sehingga jika ini dikasih nomor, maka ini sebelum mu'natu tajhiz. Tadi kan dikatakan tuqaddam ala tajhizil mayit. Maka yang pertama itu adalah pembayaran hak-hak yang berkaitan dengan hartanya mayit. Si mayit ini penjual, dia kemudian punya kewajiban untuk menyerahkan barang dan barang belum diserahkan. Maka barang ini harus disisihkan terlebih dahulu, serahkan kepada pembelinya. Atau dia berhutang dan ada harta yang jadi jaminan karena utangnya belum lunas, maka utangnya dilunasi supaya jaminan tadi bisa kembali. Ini di sini disampaikan ini lebih didahulukan daripada biaya perawatan jenazah. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhtawana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kemarin ada pertanyaan, Sabtu pagi ada pertanyaan yang belum kita baca. Apabila orang tua muslim meninggal memiliki 8 orang anak, 4 orang muslim dan 4 orang lain Kristen atau Nasrani, bagaimanakah pembagian hartanya? Karena anak non muslim menuntut pembagian hartanya juga. Ini. Maka kalau di negeri kita, ya mau tidak mau hal tersebut harus kemudian si anak yang non muslim tadi harus dikasih. Kalau tidak, nanti dia bisa menggugat lewat pengadilan umum. Dan nanti yang berlaku kemudian undang-undang negara, sehingga mau tidak mau ujungnya juga nanti akan dipaksa oleh pengadilan untuk diberikan padanya haknya. Meskipun pada dasarnya anak non muslim tadi tidak punya hak. Pada dasarnya dia tidak punya hak. Ya, maka namun tidak boleh tidak, kalau tidak dengan cara baik-baik, mereka bisa nuntut dengan lewat pengadilan. Oleh karena itu, ya mintalah apa yang mereka minta. Nih, sedangkan hak kita yang diambil karena mereka sebenarnya tidak berhak, nanti mintakan pada Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Khulu' yang diajukan pada suami yang berbuat zalim terhadap istri seperti tidak menafkahi, main perempuan, apakah harus ganti bayar ganti rugi? Iya, kalau itu statusnya khulu' harus pakai ganti rugi. Kalau enggak pakai, tidak ada uang yang kompensasi finansial yang diserahkan kepada suami, tidak lagi disebut khulu'. Namun jika dia punya kasus tidak menafkahi, dia tidak punya kasus tidak menafkahi, maka cara cerai bisa dengan fasakh. Cara cerainya bisa dengan fasakh, tidak dengan khulu'. Artinya mengajukan gugatan ke pengadilan dengan alasan tidak menafkahi. Nanti pengadilan akan memanggil suami dan meminta untuk dia untuk karena tidak menafkahi akan dituntut untuk supaya menceraikan atau akan diceraikan oleh pengadilan. Ya, diceraikan oleh pengadilan itu namanya fasakh. Sehingga perempuan tidak punya kewajiban untuk membayar apapun kepada pihak laki-laki. Akikah satu ekor sapi apa bisa diperuntukkan untuk mengakikahi 4 orang anak? Terdapat perselisihan pendapat di antara para ulama tentang apakah boleh akikah dengan selain kambing. Dan ini pernah ditanyakan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan beliau mengatakan tidak sah. Singkat ceritanya beliau mengatakan hal itu tersebut tidak boleh. Sehingga yang benar menurut pendapat yang lebih kuat, akikah harus dengan kambing, tidak bisa diganti dengan sapi atau dalam kasus yang berkaitan dengan athar dari Ibunda Aisyah, unta. Nah, ada yang tanya kepada Ibunda Aisyah, gimana kalau akikahnya pakai unta? Nabi beliau mengatakan tidak bisa. Transaksi jual beli seperti ini boleh atau tidak? Kamu boleh menyewa toko saya selama 3 tahun dengan syarat kamu harus membeli semua barang yang ada di toko saya. Jawabannya boleh saja karena berarti uang sewanya double. Uang sewanya adalah plus sama uang sewa ruangan kemudian membeli barang-barang yang ada di situ. Jika penyewa mau maka tidak apa-apa. Dan pada hakikatnya sewanya ada dua item harga sewa. Ini rukonya sekian juta, terus kemudian harga barang-barang ini nilainya sekian juta. Apakah tawanan perang masa kini bisa menjadi budak sebagaimana tawanan perang zaman Rasul? Maka ini pembahasan tentang apakah Islam menghapus perbudakan? Jawabannya tidak. Cuma Islam membatasi cara orang untuk menjadi budak. Dalam ajaran Islam cuma ada satu cara yaitu lewat peperangan dengan orang kafir. Ini lewat peperangan dengan orang kafir, maka tawanan perang ada yang otomatis budak yaitu ketika tawanan itu adalah perempuan dan anak-anak. Sehingga budak yang ada di masa Islam adalah asalnya orang kafir. Yang nanti boleh jadi masuk Islam setelah dia jadi budak karena dia melihat kebaikan Islam. Maksudnya seorang Muslim yang ditawan oleh tentara kafir menjadi budak mereka. Begitu pula sebaliknya. Bagaimanakah kalau perangnya antara dua negara Muslim? Kalau peperangan di antara sama Muslim maka tidak ada. Tidak bisa kemudian satu diperbudak oleh yang lain atau kemudian hartanya jadi ghanimah, tidak. Maka sebagaimana kasus peperangan, dalilnya adalah kasus peperangan yang terjadi di antara para sahabat. Maka hukum-hukum perang untuk orang kafir tidak mereka berlakukan. Adapun jika seorang muslim itu ditawan oleh tentara kafir, maka kaum muslimin punya kewajiban untuk menebusnya. Ya, tentu ada negosiasi dan bisa kalau tidak dibunuh tentu bisa ada negosiasi untuk ditebus. Maka pada dasarnya ada kewajiban untuk menebus. Kalau sebaliknya maka demikian pula. Kalau sebaliknya ada maka kalau untuk perempuan, kalau orang kafir tertawan jadi tawanan, maka kalau perempuan dan anak-anak otomatis jadi budak. Namun kalau laki-laki dewasa maka nanti ada beberapa pilihan, bisa kemudian dimerdekakan cuma-cuma, bisa kemudian minta tebusan, atau kemudian daripada ngerepoti dibunuh saja. Nah. Dan itu tergantung maslahat yang dinilai tepat saat itu. Bagaimanakah cara apabila kita ingin menjadi makmum seorang yang tepat sebelah kanannya tembok atau halangan untuk masuk? Maka kosongkan kirinya, kemudian imamnya yang mau dijadikan imam digeser. Kita desak dia supaya bergeser, dan kita bisa berada di sebelah kanannya. Apakah bangkit ke posisi berdiri dalam sholat harus sejalan dengan posisi saat turun sujud? Misal jika turun sujud tangan duluan, saat bangkit tangannya terakhir. Maka ini nanti semuanya adalah mahalul khilaf tentang turun dan tentang bangkit. Maka nanti tidak harus sejalan. Yang jelas masing-masing kemudian mengikuti mana yang dipilih dalam kasus tersebut. Untuk turun, mana yang dipilih? Tangan dulu, kemudian baru lutut. Kalau dia pilih itu, ya tangan dulu baru lutut. Namun kalau kemudian untuk bangkit dia milih tangan dulu juga baru lutut, ya maka juga boleh-boleh saja. Tidak harus sepaket. Kalau turunnya tangan, maka nanti bangkitnya harus begini. Kalau turunnya lutut, nanti bangkitnya harus begini. Tidak, itu tidak sepaket. Masing-masing poin ada khilaf ulama di dalamnya, maka hendaknya orang beramal dengan apa yang dia pilih di masing-masing hal tersebut. Jika ada orang hilang, adakah batasan waktu dia boleh dianggap sudah meninggal? Iya, ada batasan waktu untuk disebut untuk kasus mafkut, orang yang hilang. Dan batasan waktu di sini tidak ditetapkan oleh syariat, maka dia kembali kepada ijtihad qadhi, ijtihad pengadilan. Dan ini tentu berbeda-beda dengan perbedaan zaman. Di masa silam, maka perlu waktu yang lebih panjang untuk dikatakan, oh ini sudah mati. Dan di masa sekarang, boleh jadi bisa lebih cepat. Ini bisa dipastikan, sudah mati. Itu bisa, kalau misalnya dia, ini ada seorang suami yang pergi, pergi katanya kerja di luar pulau, maka kapan dia dikatakan mati atau kemudian masih hidup? Ya, sebenarnya kalau kemudian sistemnya sudah sinergi, ya kan bisa dilacak. Ini sekarang KTP-nya di mana, orangnya di mana, kemudian posisinya bisa diumumkan lewat televisi dan sebagainya. Dan pengadilan seharusnya melakukan semacam itu sehingga setelah jangka waktu yang dianggap dirasa cukup, kemudian diputus ini sudah meninggal. Itu kalau hilangnya dalam bentuk tidak ada kabar. Kalau hilangnya dalam bentuk terjadi kecelakaan, ya, naik pesawatnya jatuh, maka tentu bisa lebih cepat lagi untuk dikatakan oh mati semua, kan? Sehingga nanti kemudian istrinya nanti bisa segera nikah lagi kalau ingin nikah lagi, harta warisannya kemudian bisa dibagi. Tapi kalau hilangnya dalam bentuk dia pergi kemudian tidak diketahui kabarnya, maka juga sama. Nanti ada perlu lapor ke pengadilan, kemudian qadhi beristihad, dikasih waktu berapa setelah waktu ditentukan itu habis. Nanti kemudian si istri nanti beridah dengan idah wafat, 4 bulan 10 hari. Setelah itu, setelah masa idah wafat berakhir, dia boleh menikah. Apakah mimpi basah membuat kita juga harus ganti baju yang kita pakai saat tidur walaupun tidak terkena air mani? Bahkan meskipun terkena air mani tidak wajib ganti. Karena menurut pendapat yang paling kuat, air mani itu suci dan tidak najis. Kecuali dalam mazhab Maliki. Namun pendapat jumhur dan pendapat yang lebih kuat, air mani suci. Kalau yang kena air mani saja tidak wajib diganti, apalagi yang tidak terkena air mani. Apa batasan ikhwan akhwat yang bukan mahram dalam mengkipu? Misalnya ikhwan ingin mencari tahu tentang akhwat lewat jejaring sosial, apa batasannya, apakah bolehkah demikian? Ya, jawabannya wallahu ta'ala a'lam. Jika memang mau menikahinya, kemudian mau tahu data dirinya, apa yang pernah dia tulis, dia hobi, apa kemudian apakah bagaimanakah kepribadiannya dari tulisannya, statusnya caci maki macam-macam dan sebagainya. Kalau memang dia punya punya hajat untuk itu karena dia mau menikahinya, maka insya Allah tidak mengapa. Adapun sekedar kemudian ya penasaran si A itu siapa namanya, setelah ketahui namanya ada Facebooknya enggak, kalau begitu kemudian cari di Google ada enggak. Maka ini minimal kalau bukan maksiat, minimal maksiat hati, maka lebih minimal lagi adalah itu buang-buang waktu yang tidak ada manfaatnya. Kenapa dalam Islam perbudakan tidak dihapus? Karena ada orang-orang yang mentalnya mental budak. Ada orang-orang yang mentalnya mental budak, tidak bisa hidup meskipun enggak bisa hidup kalau dia mandiri. Itu jadi karyawan sampai mati gitu kan. Banyak itu. Ada orang, ada sebenarnya seperti budak meskipun tidak budak dalam dalam kenyataan di tempat kita. Dan ini banyak di masyarakat Jawa. Ada orang yang ikut satu keluarga. Itu dulu neneknya. Sekarang anaknya sampai cucunya ya masih ikut keluarga itu. Kerja di situ ya, nanti ada bagian apa di ini, sama itu cuma turun temurun ini kan, turun temurun. Nah, itu seandainya orang semacam jadi budak, dia enggak masalah kok ini. Dia malah nyaman karena hidupnya ada yang jamin. Ya udah, pokoknya derek keluarga itu pasrah bongkoan. Nanti kemudian apa, anak keluarga ini karena pembantu ini kemudian ada yang sakit, ini tuannya apa majikannya yang ngurusi berobatnya, anaknya sekolah juga ini yang bantu dan sebagainya. Ya. Maka itu pada hakikatnya adalah keadaan-keadaan perbudakan, cuma ini ya bukan budak. Dan orang ini juga keadaan seperti budak, begitu dipanggil tuannya langsung akan detik itu juga akan datang. Karena dia betul-betul setia dengan majikannya. Ya, di SMS langsung datang, enggak bisa kemudian. Karena memang mentalnya mental semacam itu kan. Jadi kalau malah kemudian semacam ini, kondisi semacam ini diharamkan, padahal sebagian orang itu malah menikmati keadaan demikian, nah itu malah tidak sesuai dengan kemaslahatan hidup manusia. Zaman sekarang kapan seorang itu dikatakan budak? Dalam ajaran Islam, budak itu hanya ada ketika terjadi peperangan dengan orang kafir, maka kemudian ada tawanan dari perempuan dan anak-anak. Maka itulah yang jadi budak. Uang takziah digunakan untuk apa? Uang takziah dimasukkan sebagai bagian dari warisan. Apakah dalam masalah seksual kedudukan budak apakah sama dengan istri? Budak perempuan yang dimiliki oleh seorang laki-laki, maka dia bisa dikumpuli oleh tuannya. Kemudian lahir dari dikumpuli oleh tuannya ini, kemudian lahir anak atau terjadi keguguran setelah dan keluar dalam bentuk sudah berbentuk orang, maka budak perempuan ini nanti statusnya berbeda. Statusnya nanti namanya umu walad. Yang umu walad ini jika tuannya nanti meninggal dunia, ya, jika tuannya meninggal dunia, dia otomatis merdeka. Namun dia tidak mendapatkan misalnya apa hak warisan, ya, itu tidak. Apakah seorang anak wajib berpamitan dengan cara bersalaman kepada kedua orang tuanya setiap sebelum pergi sekolah? Ya, tergantung keadaan orang tuanya. Jika orang tuanya mewajibkan, mengharuskan anaknya untuk pamitan setiap kali pergi mau sekolah, ya maka ini bukanlah maksiat, wajib taat. Dan cium tangan orang tua satu hal yang hukumnya boleh. Ketika orang tua mengharuskannya, maka wajib taat. Atau ini cuma bersalaman. Ya, bersalaman, hukumnya bersalaman untuk pamitan mau pergi hukumnya mubah. Kalau bersalaman ketika datang hukumnya mustahab. Ya, jabat tangan ketika datang hukumnya mustahab. Ketika pergi hukumnya mubah. Ketika orang tua memerintahkannya maka wajib dilaksanakan. Ya, karena ini bukan maksiat. Jadi kalau itu bukan maksiat wajib taat. Kalau bapak atau ibu mengeluarkan zakat mal dengan cara sebagaimana dalam zakat profesi, apakah bila sudah meninggal dunia, apakah zakat mal tadi dihitung ulang dari harta yang ditinggalkan atau dibayarkan oleh ahli waris? Kalau dia membayarnya dengan cara bayar zakat profesi yang pada setiap gajian langsung dan sisihkan 2,5%, maka itu statusnya infak dan bukan bayar zakat. Maka ketika beliau meninggal dunia ternyata tabungannya belum dizakati. Karena dia cuma gajian 2,5% masukkan tabungan. Gajian 2,5% masukkan tabungan. Malah tabungannya belum pernah dizakati. Maka ini belum membayar zakat. Maka berdasarkan keterangan yang tadi kita baca, maka ada kewajiban untuk membayar, dibayarkan zakatnya terlebih dahulu. Orang tua saya biasa membayarkan zakat fitri bagi pembantu saya. Padahal si pembantu sudah dibayar, digaji dan mampu untuk mengeluarkan zakat fitri sendiri. Jadi pembantu tidak membayar zakat fitri lagi untuk dirinya, apakah ini diperbolehkan? Jawabannya boleh. Asalkan dia ngomong, ini nanti sudah dibayarkan, ya sudah. Oh ya, tidak apa-apa, senang sekali malah dibayarkan. Nah ya sudah, maka tidak perlu membayar lagi. Tapi kalau tidak ngomong, padahal dia sudah mandiri, nah itu yang kemudian tidak sah. Sehingga si pembantu ini wajib ya, wajib membayar ulang. Apa saja larangan dan kewajiban tuan untuk budaknya? Di antara kewajiban tuan adalah ya, memenuhi kebutuhan budaknya. Dan Nabi perintahkan agar sama makan sebagaimana makan tuan, makanan tuannya. Pakaian sama dengan pakaian tuannya. Maka budak itu lebih mulia daripada pembantu. Kalau pemilik budaknya ini mengamalkan syariat Nabi. Kenapa? Pakaiannya semahal pakaian tuannya. Kalau pakaian tuannya 500 ribu, budaknya pakaiannya 500 ribu. Ya, kalau di dunia pembantu kan enggak kan? Ya. Tuannya pakai hem 500 ribu, budaknya 50 ribu. Kok budaknya? Pembantunya 50 ribu. Ya. Malah kalau kemudian namun ini kan masalah ini normatifnya, tentu nanti ada yang mengamalkan dan tidak mengamalkan. Oleh karena itu maka budak-budak yang ikut para ulama itu rata-rata makmur dan mereka sangat nyaman gitu kan, makan sama dengan makanan tuannya. Nabi perintahkan pakaian sama dengan pakaian tuannya, sama mahalnya. Kemudian tidak boleh dibebani kerja yang melebihi kemampuannya. Jika terlalu berat, Nabi perintahkan untuk dibantu. Nabi perintahkan untuk dibantu. Di antara larangan untuk budak tidak boleh tadi diperkerjakan dengan berlebihan, tidak boleh dipukul yang menyakitkan. Kalau dihukum ya karena sekedar supaya dia tidak lagi ceroboh, tidak lagi sembrono dan lalai, maka diperbolehkan. Apakah budak seorang suami juga budak istrinya atau anaknya? Jawabnya tidak. Karena ini perlu kemudian dikembalikan ke yang lebih mendasar, harta suami, harta suami. Harta istri adalah harta istri. Kalau budak itu budak milik suami, maka dia harta suami. Kalau budak ini milik istri, maka dia harta istri. Apakah benar bahwasanya tujuan utama sholat jenazah adalah untuk yang hidup atau yang menyelatkan agar ingat mati? Tidak. Tujuan utama sholat jenazah itu maksud syariahnya adalah untuk mendoakan mayit. Kalau untuk ingat mati itu adalah tujuan utama, termasuk tujuan utama dalam ziarah kubur. Tapi untuk sholat jenazah adalah mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Dan sholat jenazah tidak mempengaruhi kondisi mayit di kubur atau akhirat jika memang si mayit parah agamanya, tidak sholat dan lain-lain. Sholat jenazah tidak mempengaruhi, tidak benar. Bahkan dia berpengaruh. Jika Allah Subhanahu wa Taala mengabulkan doa mereka, ya maka tentu akan memiliki efek. Namun jika Allah tidak terima doanya, lain perkara. Dan jika Allah terima doanya, maka tentu akan ada dampaknya. Kalau rusak agamanya tidak sholat, menurut pendapat yang paling kuat, orang yang tidak sholat tidak boleh kita sholati jenazahnya. Namun jika dia orang yang masih sholat, cuma dia punya sejumlah maksiat, maka kita sholatkan jenazahnya. Dan jika doa kita diterima, dan doa kita sholat jenazah itu diterima, maka ini akan memberikan dampak kepada mayit. Apakah mutlak sholat jenazah mempengaruhi kondisi mayit? Tidak mutlak, tergantung kondisi mayitnya. Mayitnya kafir, maka doa tidak ada manfaatnya. Dan mayatnya orang yang tarikus salat meninggalkan salat dan itu adalah kafir menurut pendapat yang paling kuat, ya, maka salat jenazah tidak ada dampaknya dan tidak ada manfaatnya. Namun jika dia jika jenazah tersebut muslim, cuma punya kekurangan, kesalahan dan penyimpangan, boleh jadi bid'ah, boleh jadi maksiat, kemudian Allah Subhanahu wa Taala menerima doa orang-orang yang berdoa dalam salat jenazahnya, maka ini akan memberikan dampak positif kepada jenazah tersebut. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa qodana alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.